parasnya sungguh mempesona, bodinya bohai membahana, tetapi pedas mulutnya seperti cabai rawit saja. Sukanya rumpi sini sana, merasa yang paling sempurna, gak sadar kalau tingkahnya selalu bikin bete saja. Bikin bete.